إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik di peristiwa penting dalam sejarah Islam yang dikenal dengan nama perang Uhud, keadaan menjadi seri, tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Artinya kemenangan tidak berpihak kepada siapapun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu cedera, terluka, patah gigi seri beliau, terkena benda tumpul dahi beliau, akhirnya mengucurkan darah. Akhirnya terjadi kesedihan. Baik itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pasukan perang secara umum. Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri untuk menenangkan hati mereka, untuk menguatkan kembali kekuatan mereka dan memotivasi mereka agar tidak menyerah dengan keadaan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah terdahulu telah lewat sunanun keputusan Allah, ketetapan Allah yang terjadi pada umat-umat sebelum kalian tentang kemenangan dan kekalahan, tentang cedera, luka dan juga kematian. Terkadang ini terjadi kepada orang-orang sebelum kalian dari pengikut para nabi, orang-orang mukmin yang memerangi musuh-musuh mereka, orang-orang kafir. Namun kata Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk hati dan penenang, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasiru fil ard," akan tetapi bertebaranlah ke permukaan bumi. "Fanduru," perhatikan, "kaifa kana 'aqibatul mukadzibin," bagaimanalah kesudahan dari orang-orang yang mendustakan. Dalam ayat yang luar biasa ini, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang mungkin sempat tersungkur jatuh dalam sebagian keadaan kala peperangan dengan musuh-musuh mereka, ada solusi bahwasanya perhatikan, tengok kembali dari umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala juga jadikan mereka berperang dengan orang-orang mukmin, jadikan mereka bermusuhan dengan pengikut para nabi, akan tetapi fanduru, perhatikan, kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Kesudahan yang baik tentunya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjadi cedera, luka-luka, ada yang meninggal, yang ditinggal mati menjadi janda, namun selalu janji dari Allah Subhanahu wa taala kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang serupa juga datang dari Al-Qur'anul Karim. Semisal kata Allah Subhanahu wa taala, Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jatanibut taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Bunyi ayat yang sama. Perhatikanlah, tengoklah, bertebaranlah ke permukaan bumi, kemudian saksikan tentang kesudahan yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan. Kesudahan yang buruk Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang durhaka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Terulang berkali-kali dalam Al-Qur'anul Karim, fasiru fil ard, fanduru, bertebarlah di permukaan bumi, kemudian perhatikanlah, tengoklah, kaifa kana akibatul mukadzibin, kaifa kana akibatul mufsidin, kaifa kana akibatul dhalimin, kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kesudahan yang buruk kepada orang yang mendustakan, orang yang mendzalimi, orang yang membuat kerusakan, serta orang-orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Dari ayat ini terdapat pelajaran penting bagi kita bahwasanya dalam satu perbuatan dan pekerjaan, demikian juga ucapan, hendaknya kita selalu memperhatikan buah dari ucapan atau perbuatan tersebut. Apa baiknya, apa buruknya, apa manfaatnya, apa kemudaratannya. Dan ini juga ditunjuki oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya terkadang beliau meninggalkan satu hal yang mungkin hukumnya adalah mubah, bahkan bisa jadi sunnah ataupun wajib, namun sengaja beliau meninggalkannya karena ada maslahat yang lebih besar, karena beliau berpikir bahwasanya ketika maslahat tersebut dilakukan justru yang muncul adalah kemudaratan. Pada sebagian keadaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau membagi harta rampasan perang kepada pasukan perang dari kalangan para sahabat, ada sebagian orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan 100 ekor unta, ada yang lainnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan 40 ekor kambing, ada yang tidak diberikan sama sekali padahal mereka termasuk bagian daripada pasukan perang. Ada seorang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak adil dalam pembagian tersebut. Sebagian sahabat yang memiliki keimanan yang tinggi geram, marah, murka dengan ucapan orang tersebut, menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi memberikan jawaban bahwasanya illam akun adil falam ya'dil. Kalau bukan aku yang adil, siapa lagi akan melakukan perbuatan keadilan di permukaan bumi? Artinya aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah, aku adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidak melakukan keadilan, siapa lagi yang mau melakukan keadilan? Akhirnya sebagian sahabat dengan begitu murka mendengar ucapan orang tersebut, ya Rasulullah hadal munafik da'ni adrib unuqa, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang munafik, biarkan aku penggal leher orang tersebut sebagai bentuk pembelaan kepada hak kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin perbuatan orang yang ingin membunuh tersebut bernilai kebaikan, membela kepentingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun apa diberikan jawaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jangan melakukan hal tersebut. Alla yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashhaba. Jangan sampai orang-orang di luar sana mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Orang sudah masuk agama Islam, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, justru masuk ke dalam agama Islam malah dihilangkan kepalanya, dihilangkan nyawanya, dipenggal lehernya. Jangan sampai orang-orang di luar sana juga enggan dan takut untuk masuk ke dalam agama Islam. Buah hasil dari memikirkan akan dampak baik dan buruk dari perbuatan tersebut. Datang juga anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal yang sama. Ucapan yang engkau ucapkan pikirkan dulu, jangan sampai itu berdampak buruk pada diri engkau. Ucapan yang engkau keluarkan tersebut berpikir dulu bahwasanya apakah ada manfaatnya, barulah diucapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau memberikan pelajaran dan nasihat kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kuntum salasa, fala yatanajas nani dunal akhar au dunas salis." Apabila kalian terdapat tiga orang dalam satu majlis, janganlah berbisik-bisik hanya antara satu dan dua orang saja, tidak memberitahukan kepada orang yang ketiga atau pihak yang ketiga. Kalau ingin berbicara, terdapat tiga orang, akhirnya lebih dari dua, silakan berbicara di halayak ramai, mengangkat suara agar orang yang lain dengar. Namun ketika lebih daripada dua orang, artinya tiga, empat, lima dan seterusnya, jangan sampai terjadi bisik-bisik di antara kalian. Nabi SAW melarang akan hal tersebut karena ada dampak buruknya. Bisa jadi orang yang tidak ikut bersama bisik-bisikan tersebut merasa tersinggung, kecewa, mungkin saja dia yang dibicarakan dan semisalnya. Padahal mungkin saja ada ucapan-ucapan yang bersifat rahasia, yang belum tentu itu adalah berbuat kejelekan kepada orang orang lain, namun tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang dampak baik dan buruknya dari satu ucapan ataupun perbuatan. Ayat yang lebih tepat tentang materi yang sudah kita kupas adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah, innallaha alimun bima ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan, Allah mulai ucapan ini dengan ketakwaan. Ajakan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Kemudian Allah perintahkan untuk bertakwa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad." Hendaknya satu jiwa memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk esok harinya. Esok hari secara bahasa mungkin saja bisa hari ini. Setelah hari ini adalah hari esok, atau dengan jangka waktu yang panjang artinya adalah hari kiamat. Hari esok adalah sesuatu yang hendaknya kita perhatikan. Jangan kita sepelekan. Apa yang akan kita ucapkan, perhatikan apa dampak buruknya akan kita dapati nanti esok harinya. Wattaqullah, Allah ulangi lagi kedua kalinya, sebanyak bertakwa kepada Allah sebanyak dua kali, memperhatikan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita persembahkan. Jangan pernah lupa bahwasanya esok akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang-orang berakal lah yang melakukan perbuatan, yang mengucapkan ucapan, dia pikir dampak baik dan buruknya. Orang-orang yang berilmulah yang memperhatikan tentang apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Hanya ada dua hal yang hendaknya kita pikirkan di dalam benak kita sebelum kita berkata dan sebelum kita berbuat. Apakah ada kebaikannya boleh untuk kita berbuat dan boleh untuk kita ucapkan? Seandainya hanya ada keburukannya, mendingan diam dan tidak usah melakukan apa-apa. Dua hal ini yang kita perhatikan. Seandainya mungkin ada kebaikan, namun ternyata ada keburukan yang lebih besar, dalam hal ini lebih baik dia tidak usah berucap apa-apa. Kalau seandainya mungkin ada keburukan dan ternyata ada kebaikan di balik itu, lakukan keburukan. Karena di balik itu juga ada kebaikan, selama keburukan tersebut bukan bersifat yang menyakiti orang lain, mendzalimi orang lain dan semisalnya. Contoh dari dalam Al-Qur'anul Karim serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya orang-orang geniuslah, orang-orang cerdas dan pintarlah, orang-orang yang berakal dan berilmulah yang mereka itu meninggalkan sesuatu meskipun masyru demi sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Perhatikan ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengeluhkan konsultasi kepada bapaknya tentang mimpi yang dia dapati. Dia menceritakan, menyampaikan hal tersebut kepada bapaknya. "Ya abati inni ra'aitu asyara kawkaban, wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Wahai ayahanda, aku melihat di dalam mimpiku bahwasanya bulan, bintang, demikian juga matahari, bulan dan beberapa bintang-bintang sujud kepadaku. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? "La taqsus ru'yata ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Jangan engkau menyampaikan mimpi engkau tersebut kepada saudara-saudara engkau yang lainnya, karena bisa jadi terdapat keburukan yang mungkin saja akan menimpa kita esok harinya yang kita tidak tahu tentang hal tersebut. Padahal sekedar mimpi mungkin disampaikan dan itu adalah berita baik bagi si Yusuf. Hanya saja mungkin kalau disampaikan kepada orang lain, apalagi orang-orang yang hasad, dan ini prediksi dari bapak yakni Nabi Ya'qub alaihissalam, tepat sasaran sebagaimana yang Allah ceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim. Firasat yang tinggi, daya tangkap yang cerdas, demikian juga jauh pandangan ke depan untuk satu hal yang bisa dia jadi tinggalkan akan hal tersebut, maslahatnya lebih besar baik kepada diri pribadi ataupun orang lain. Contoh yang lain juga bahwasanya ada pengikut para nabi yang mereka itu mengingatkan umat mereka bahwasanya lakukan sesuatu namun jangan lupa bahwasanya akan dipertanggungjawabkan esok harinya. Dari pengikut para nabi yang Allah tuangkan dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang tersebut, "Fatadzkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad." Seorang yang beriman dari kalangan kaumnya Firaun alaihi la'natullah. Namun ada orang yang beriman dari kalangan anggota keluarganya, anggota kerajaan. Dia mengatakan kepada kaumnya bahwasanya apa yang aku nasihati kepada kalian ini, suatu saat kalian akan mengingatnya. Mengingat dari sisi kalau kalian mempercayai aku dan mengikutiku, kalian akan membenarkan aku suatu saat nanti. Namun kalau seandainya kalian mendustakan aku dan tidak mengikutiku, kalian akan ingat bahwasanya saya lah yang betul dalam menasihati kalian. Dan orang ini menunjukkan tentang kecerdasannya. karena keimanan yang ada di dalam dadanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan ketika berkonsultasi, ketika bermusyawarah, ketika bertanya, hendaklah tanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki pengalaman, yang memiliki luas wawasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir apabila kalian tidak mengetahui. Karena mungkin mereka telah memikirkan jauh hari sebelum kita memikirkan. Mereka telah tergambarkan di dalam benak mereka sesuatu yang belum kita gambarkan. Mereka telah mengetahui sesuatu yang belum tentu kita mengetahuinya. Bertanya kepada ahli zikri yang mengetahui tentang jauh ke depan, satu pandangan yang belum tentu mungkin kita memikirkannya. Datang ucapan yang indah dari Imam Ibnu Daqiq Al-Aib dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, datang juga dalam Fathul Mughith. Dia mengatakan bahwasanya ma takallamtu kalimatan wala fa'altu fi'lan illa qad a'dattu lahu jawaban yaumal qiyamati baina yadayllah. Kata dia, Imam Ibnu Daqiq Al-Aib, bahwasanya tidaklah aku saat mengucapkan satu ucapan, tidak juga aku melakukan satu perbuatan, kecuali aku telah mempersiapkan jawaban pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, menunjukkan tentang kecerdasan, kejeniusan, bahwasanya memperhatikan apa yang akan esok hari dia lakukan dan dia ucapkan, bahwasanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang beriman, yang memiliki fondasi keimanan di dalam dadanya, dia jauh memandang ke depan, tidak mengucapkan satu ucapan, tidak melakukan satu perbuatan, kecuali dia telah memiliki pengalaman akan hal tersebut. Datang hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, la yuldagul mu'minu fil juhri marratain. Tidaklah orang mukmin itu akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Artinya kalau dia punya pengalaman pernah jatuh di lubang yang sama, terjerumus pada satu permasalahan, pada satu problematika, dan dia telah memiliki gambaran akan hal tersebut berupa ini adalah buruk, ini adalah baik, tentunya dia tidak akan jatuh kedua kalinya pada lubang yang sama, tidak akan terjerumus dalam permasalahan yang sama. Walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Masyarul muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan tentang apa yang akan kita jumpai di esok hari bagian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan. Artinya sebelum kita ucapkan satu ucapan, sebelum kita melakukan satu perbuatan, hendaknya memikirkan tentang dampak baik dan buruknya. Kalau seandainya kita dihadapkan pada satu permasalahan yang belum kita tahu jawabannya, belum jelas permasalahannya, masih tersamarkan di dalam benak kita, Allah Subhanahu wa taala selalu siap sedia dalam memberikan solusi dan jawaban bagi hamba-hambanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, serta beliau pun ajarkan kepada kaum muslimin mendengarkan hadis tersebut berupa doa istikharah. Yang dalam hadis tersebut, Nabi SAW mengajarkan bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian gelisah, gundah gulana, terdapat problematika dalam kehidupan dia, di hadapan kepala dia terdapat beberapa pilihan, dia bingung untuk memilihnya, meminta musyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik wa as'aluka bi fadlikal 'adzim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa annaka antallamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr wa yusammi khairul li fi ajili amri wa ajili fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr wa yusammi syarran li ajilan aw ajilan fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir li al khair. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk istikharah, bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila salah seorang di antara kalian terjebak di dalam beberapa pilihan yang dia bingung, tersabarkan untuk memilih pilihan, hendaknya dia salat 2 rakaat selain salat fardu. Setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku istikharah kepada Engkau, bermusyawarah kepada Engkau, karena sungguh Engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Engkau maha mampu dan aku tidak mampu. Dan aku minta kepada Engkau dengan karunia Engkau yang besar, sedangkan Engkau adalah Zat yang maha mengetahui ilmu gaib. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui bahwasanya, dia menyebutkan hajat kebutuhan dia, baik bagiku, baik itu cepat atau lambat, baik kepada kehidupanku, baik kepada agamaku, serta akhir daripada urusanku, maka takdirkanlah kebaikan itu untuk aku. Namun apabila Engkau mengetahui bahwasanya perkara tersebut, dan dia menyebutkannya, hajat kebutuhan dia, jelek bagiku, baik itu cepat atau lambat, agamaku, kehidupanku, serta kesudahan dari kehidupanku, maka palingkan dia dari aku, palingkan aku dari dia, serta takdirkanlah aku akan kebaikan. Kalau seandainya seorang belum mengetahui tentang satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia, namun dia masih bingung, dia masih tidak mengetahui tentang hal tersebut, bisa jadi pilihan yang dia tentukan nantinya bisa membuat dia bermudarat, bukan bermanfaat bagi dia. Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.